para digilir yang ditaksir. Kabayang kacipta di jero pikir, dipajangkan ditayangkan di narasa. Biarlah cinta idola kaum remaja. Dikukusti di rumah dihade-hade, dipajangkan ditayangkan dina cipta. Piala cinta ngayas bagian rasa. Piala cinta nyuncolang na cita-cita. Rek dihontal ku sabar na jeng satia. Piala cinta nyongcolang na cita-cita. Rek dihontal ku nyajeng ikhlasna. Piala cinta nyongcolang na cita-cita. Rek dihontal ku sabar na jeng satia. Piala cinta nyongcolang na cita-cita. Lek dihontak punya jadi kelasna. Ditafsir kabayang kacipta di jero pikir, dipajangkan ditayangkan di narasa. Piala cinta idola kaum remaja. Dinanga dinenge dina hate, dikukus di rumah di hade-hade, dipajangkan ditayangkan di cipta. Piala cinta ahias bagian rasa. Nyongcolang na cita-cita. Rek dihontal ku sabar na jeng satia. Piala cinta nyongcolang na cita-cita. Rek dihontal ku nyajeng ikhlasna. Piala cinta nyongcolang na cita-cita. Sabar na jeng satia. Piala cinta nyongcolang na cita-cita. Rek dihontak punya jeng ikhlasna.